rasakan seteguk air ketenangan yang berharga semakin tinggi. Dicuari oleh nafsu serahkan kebatilan menguasai diri. Luapkan emosi yang membakar hati bagi jiwa ini tak perlu frustasi menyakiti. Ku akan kedamaian untuk kita lakukan berbelah diri. Seruan hati ini hampa tiada arti lagi. Dicemari oleh nafsu serahkan kebatilan menguasai. Lepaskan bebanmu, mencari jiwa ini tak perlu frustasi, nyanyikan lagu ini. Lepaskan bebanmu, cari jiwa ini tak perlu frustasi, nyanyikan lagu ini. Wow. Yeah.